Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuqina maulana Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dua pengerusi seterusnya yang dikasihi para ustaz, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau haji muda, petugas-petugas muslimin dan muslimat, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dengan kesihatan yang Allah beri kepada kita, dapat kita meneruskan program kuliah agama. Dan malam ini kita sambung kuliah bulanan kitab Rukunan yang asalnya bertempat di dataran Geliga, tapi lecoh ini hujan start daripada kemarin kerana nak sambut bandar raya pakai ini masih belum berhenti. Tadi diteruskan juga perarakan kereta berhias sorang-sorang dalam hujan lebat. Hampir tak ada sol lah tengok. Tak ada sol lah tengok. Kerana terlalu lebat. Hujan terlalu lebat, masih lagi bergarak. Penuh jana ambil kereta dengan bunga cabut habis. Tak apalah. Asal boleh projek PT tu dapat digunakan untuk kroni. Itu saja tujuan ni. Baik. Jadi saya pun tolong sampaikanlah salam penduduk bandaraya Kuala Terengganu. InsyaAllah kita sambung. Orang ada kitab tu muka surat berapa. Kalau ada soalan tu atur selalu dah. Pasal kita nak tanggal 5-6 keping berapa keping, kita nak bukti hukum berapa. Jangan bila kita sudah dah baru atur. Bila baru atur kita boleh nak anggar. Mana kalau soalan tu banyak, kita boleh anggar setengah jam untuk soalan. Kita baca pada-pada yang tertentu. Baik. Maka syurga dan neraka itu, kata pengarang rahimahullah, kesudah-sudahan tempat kediaman segala manusia, tiada lagi mati dan berpindah isi keduanya, kedua penduduk syurga dan neraka. Barang siapa berkata, maka barang saya berkata bawah lagi. Muka surat 5 tau. Bagi 12 13. Maka barang siapa berkata tiga, tiada bagi segala manusia itu usaha dan ikhtiar sekali-kali. Baik, kita sambung kat tu. Dia kata, pengarang kata, siapa yang kata manusia ni tak ada ikhtiar sekali-kali? Kita semayang tak benar kak kalau Tuhan tetap dah kita masuk neraka. Nanti dengar buah ni. Orang kata semayang lah, meninggalkan semayang ini haram, dosa besar. Dah kalau kita semayang pun dah Tuhan tetap dah kami masuk neraka, tak benar kak semayang? Dia tumbuh dah semayang. Kalau semayang orang besar, kalau muda semayang masuk surga. Ini ramai ini cakap ini. Dan yang membuat dan yang dia buat wasiat, aku buat wasiat pun tapi dah Tuhan tak dah masuk surga. Masuk surga lah. Walau sebaik lagi aku kelek awet. Faham? Dia main buah ni, kita oh ya juga dah tetap lah ke dah kan? Kita opening dah sikit barang dia asap makan. Faham baik tak? Kita ada usaha, ada ikhtiar, cuma usaha dan ikhtiar kita tidak seperti mana kudrat dan iradat Allah SWT yang suka berjadi. Kalau Tuhan izin jadi hak kita, kalau Tuhan ada izin tak jadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan kehendak, kalau kita kehendak berlaku. Apa yang Tuhan tak kehendak, kita kehendak pun tak berlaku. Jadi kita ni kena buat yang Tuhan perintah, iaitu mengerjakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Ha, ni pakar ni ada satu puak baru ni. Puak ni lama dah tapi dia buat cakap sedap gini. Dah guna ke? Kalau kita semayang, kita ke Mekah, kita apa, kita jual, kita sedekah, kita apa. Kalau Tuhan letak dah kita masuk neraka, masuk neraka ni. Tak ada lawan kehendak Allah. Tu, kehendak Allah Ta'ala mengatasi segala kehendak makhluk. Tak? Tapi Allah menyuruh kita berbuat. Di dalam perintah-perintah, dalam Quran, dalam hadis. Dan Allah menjanjikan apa kala kita tak buat, tak ikut perintah dia, Allah boleh azab kita. Dan bila kita buat, Allah nak balas kita, bukan wajib bagi Allah Ta'ala, semata-mata kurnia dan janji Allah. Ha, tu. Tujuannya puak-puak ni dia nak melatih. Dia malas semayang ni pakai ilmu ni. Dia kata semayang tak guna. Kalau Tuhan dah tetap dah masuk surga, masuk neraka, tak guna semayang. Takkan aku nak bina bagi petang. Nak minum agak tiga lagi sehari minum. Dan kalau Tuhan tetap dah lagi azali masuk surga, puh. Kita jawab mana? Kepung. Faham? Mu pakai buah itu buah mana? Nabi mana ajar? Nabi perang? Ke Nabi ayah peng? Nak pengusi kau bawa ni? Tak boleh. Nah, kena berhenti dulu. Tu bangun Islam. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Menjunjung segala perintah, meninggal segala larangan. Nak beri surga neraka, hak Allah. Tapi janjiannya, in khaira fakhair, wa in syarra fasyar. Jikalau baik, balas baik. Buat jahat, balas jahat. Itu saja janjiannya. Nah, banyak yang pakai gitu. Kita ada benda, ada benda. Tujuan bukan di diri badak ni dengan orang usia. Batu boleh nak bini orang jadi bini dia. Tak apa-apa. Kamu orang ni hidup mu gini ni, gelak gambar teruh ni. Dia temu nampak dah suka untuk mu. Tak tak dia jawab. Nak. Tak baik ni, haram ni, sesak ni. Dah mu? Suhaib nak masuk suka? Kita pun sipu-sipu-sipu nombor lagi. Jauh kita nak jawab. Nak. Ni ajaran ahli bida'ah. Baik mak rempik. Mak rempik dia malas. Faham? Dia malas. Mata-mata kerana malas. Kerana cuai je. Nak. Dia yakin. Jalan kita ni jalan semayang. Jalan ngaji. Jalan duduk mari surah balan ni. Jalan molek. Dia yakin. Tanya. Nak. Cuma dia banyak halangan. Banyak kawan. Banyak saing. Banyak gangguan. Tak boleh nak mari. Itu saja menyebabkan dia meninggalkan keparduan. Hak puak ni aja orang sesak ni, dia pegang karut dah. Nah, dia pegang karut dah. Jangan main buah ni. Kita hakikat insan tu bakar api. Fatwa tahun 85 suruh bakar api. Kan kita fatwa mufti semenanjung Malaysia. Faham? Kita hakikat insan. Kalangan mak lak semana. Juzuk pertama semayang, juzuk kedua semayang, juzuk ketiga semayang niat. Nah, ilmu tu percaya kapi, tipang kita haram. Percaya kapi lalu. Kekal dalam api niaka dulu kini selamanya. Buah ni. Dina tak apa. Pasal apa tak apa. Dah kalau Tuhan tetap dah masuk surga, dina pun masuk surga kau. Oh ya, sungguh kita. Tak apa-apa. Tak payah semayang. Tak bacalah kita. Dia tak semayang. Dia sombong. Dia tak semayang. Dia tak puasa. Tak. Dia wa'ek depan orang lebat-lebat. Sebab apa? Bila kita tanya, sah jawab ala. Dalam apa semayang? Tuhan tetap dah masuk surga. Kalau Tuhan tetap masuk surga, semayang tak boleh. Tak apa-apa. Betul. Kata. Padahal dia 14 kali bodoh. Nah, jaga baik. Jangan ambil nyata gawa sekali. Nah, bak rekod tak apa. Salah pegang mazhab ba'ih tak apa. Bak salah akidah. Salah pegang. Dulu, kini, selamanya. Ahli seumur hidup. Patak dia tu. Jaga baik. Banyak orang cakap anda. Ni bukan saya buat kereta. Allah bawa. Ada orang cakap. Nah, Allah bawa. Dia kata Allah kan. Kul-kulung mi'indillah. Semua daripada Allah Ta'ala berkata. Allah bukan Allah bawa bank. Allah beri kekuatan, izin pada kita boleh bawa bank, bawa kereta. Bukan Tuhan bawa bank ya. Cakap itu. Nah, Allah dah masuk dalam bank. Allah dah masuk dalam alam ni. Nah. Ketahui olehmu pula bahawa segala alam daripada 7 petala langit dan petala, jangan baca petala, petala dan petala bumi dan isi keduanya, langit bumi itu baharu dijadikan Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Alam-alam ni masih Allah, apa saja selain daripada Allah alam. Baca dengan Aina, jangan baca dengan Amzah. Baca dengan Amzah, tik nyamuk, sakit. Alamun, sakit. Nah, alam. Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Alamin. Alamin haram baca. Segala puji bagi Allah yang sakit. Tak boleh itu. Yang mentadbir orang sakit. Jadi mentadbir orang sakit. Alamin dengan Ain, segala alam ini. Dengan Amzah, Alamin, Tuhan yang mentadbir hospital orang sakit. Apa benda hal ni? Haa, tu kata. Betul pada hok. Wajib dibelajar, orang mengajar tajwid, orang mengajar Quran, gilah belajar. Biarlah orang kata ilmu rendah bong. Nak? Haa, biar orang kata ilmu rendah, ngaji Quran rendah. Dah ilmu mu tinggi kan? Aku tuk guru kudak main Quran-Quran, main alam malaku. Alam malaku. Nah. Dah dalam dengan kira hidup mencutup guru mu nah dengan anak murid dengan surah-surah mu pulang dengan kira apa benda nah mayan dok anak malaku apa nah seorang laki-laki dia mari tanya kita, dia kata tu guru ustaz jauh habis jauh ngaji dia ni, dia kata tu guru saya ngaji Mekah eh? Dah tu guru saya langit 7 atas hari nah langit 7 sikit atas. Nah, kita kata kalau langit 7 lah mu baca, aku tanya mu Islam bila gunah tau. Nah, dan aku tanya sisi kan, mana cakap banyak. Orang tua dah ramah dalam 5 kat kanak kecil dalam 53-54. Mandu pandu orang. Nah, orang lain pasal dengar lah ke malah layan kita, tak boleh. Jadi ni panah kau. Dia main langit 7 kata, "Mungkin aku tanya mu sisi kan tak sinak jawab." Nah, sampai langit 7 naik, buka ni, kau tajwid dah aku nak tanya. Eh, awak cakap banyak langit 7. Basah berak dah cuci. Lagi tu nyok. Nah, ada orang main ini kita. Cabang 3 duk main ilmu nuki duk sembang dah pergi kita mari. Ha, senyap habis. Bahasa tu. Tadi gelak kok ni. Dah. Imam Zadi kata kalau jumpa buat ni faqtulu, bunuh. Bunuh dengan hujah tu. Dia boleh menyesatkan orang. Kalau degil juga, bunuh dengan kayu katok malam-malam. Eh, dah ramai tu guru besar. Menyesatkan orang kapung. Jadi habis patak dia lebih orang kapung. Kekas lama-lama jadi murtad ni. Dia percaya ke dia? Katok alam. Apa tu? Nah. Kalau tocan cakap barang mulain, orang tak percaya. Cokcan cakap kena kopi 3 lain yang tak ada air. Itu lain lah tu. Ha? Orang ada bank MIT. Itu orang tak akal tu. Orang dengar kata tahu dia sesat. Nah. Ni cakap ha Nabi. Cakap ha Nur Muhammad. Cakap ha Kaabah. Tapi jadi kafir dia orang dengar ke dia. Baharu belaka, alam ni benda yang selain daripada Allah. Selain Allah, alam. Jadi banyak kalau tidak, antara langit sampai ke bumi, ma baina sama'i wal ardh, tengah ni segala, bintang, cakrawala, orbit, matahari, falak, apa semua. Semua alam belaka. Bila lain daripada Allah, maka hukumnya baru jadi. Bahasa mudah makhluk. Baharu-baharu ni baru jadi. Baharu jadi ni benda makna baharu. Kota baru kan? Baharu ni maknanya benda yang dulu tak ada, kediang baru ada. Macam kita dulu ada, tak ada. Sekarang baru ada, telah dilahirkan oleh mak dengan ayah kita. Adalah kita. Nampak? Tapi masa mak dengan ayah kita duduk ngorak lagi, bila itu bawa kok pisang ada kita. Ada. Jadi kita baru. Ha, mana dulu tak ada. Dan mak kita dengan ayah kita baru ke banding dengan toki kita. Masa toki kita duk joget sangat itu bukit besi, ada lagi mak? Tak ada lagi mak kita. Nikah dengan tok kita baru boleh mak kita. Betul tak? Jadi mak kita baru. Manusia ni baru. Mula-mula dijadikan Nabi Adam AS. Tak ada lagi buat. Maksud asal tak ada, dipanggil baru. Langit dan bumi tak ada. Tuhan buat langit. Mana sebelum daripada buat, tak ada. Bila tak ada dulu, baru ada. Baru lah langit. Neh. Summa stawa ila samai fasawahunna sab'a samawat. Wahuwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah Ta'ala pun menyahaja kepada langit, mencipta 7 petala langit, 7 lapis langit. Sesungguhnya ia Tuhan Allah yang sangat mengetahui segala sesuatu. Sebelum ada langit, tak ada benda apa satu sah. Tak ada arah, tak ada kursi, tak ada kolam, tak ada surga, tak ada neraka, tak ada benda. Dah punya ada. Allah subhanahu wa ta'ala. Alam, tak ada benda ni. Dah guana lagu tu. Mana aku tahu? Tak ada benda ni. Allah seorang saja ada. Dah benda dia, Allah saja ada. Dah lain-lain, tak ada. Kosong benda, tak ada. Dah lagu mana? Tak payah fikir. Caya sudah. Kau rasa suruh fikir. Nah. Satu masalah ilmu ghaib. Ilmu ghaib ni wajib. Bukan ilmu ghaib hilang gitu. Nak curi orang hilang. Ting. Itu ilmu ghaib apa gitu. Ilmu ghaib ni ilmu keimanan. Ilmu yang kita tak payah nak tengok kelih. Beriman. Siapa cerita beriman. Siapa cerita beriman. Allah beritahu kepada kita. Allah yang menciptakan segala-gala. Makna sebelum Tuhan mencipta. Hanya Allah yang ada. Beriman dah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Depan kali khabar surah Al-Baqarah. Orang mana orang selamat? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Golongan orang-orang yang beriman dengan ilmu ghaib. Ilmu ni pengetahuan benda-benda yang ghaibun minna, yang jauh daripada kita, sama ada panca indera ataupun pada akal. Dakdang kita nampak. Benda yang telah berlaku, benda yang akan berlaku, benda yang sedang berlaku di luar pengetahuan kita, semua roh ibu minna berlaku. Nah, kita beriman tu dah. Dah saya cakap banyak, dah kalau Tuhan seorang, dah seorang je, tak sunyi. Saya tanya sunyi, sunyi bukan, kita sunyi. Nah, Allah Ta'ala tak ada sunyi, dia bukan makhluk. Dicipta segala-galanya. Kemudian tu. Jadi sebelum ni tak ada alam, tak ada langit, tak ada bumi, tak ada udara, tak ada bulan, tak ada daging. Secara lah sunyi tak sunyi. Kan kita sungguh sunyi dah. Ada seorang sunyi. Nah, nampak nengung untuk bila niti ingu. Ha, buat ni untuk bila? Nikah. Itu lain. Duk seorang. Nah, ada lebih banding. Jadi kalau kata ada benda yang qadir seperti Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pakai ilmu. Ilmu tu boleh merosakkan akidah kita. Dia kata, maka tiadalah, maka tiada yang qadir. Melainkan Allah Ta'ala dan segala sifat dan zat. Yang qadir, yang tidak ada permulaan bagi wujud. Yang la awwala li wujudihi. Mulanya tak ada dulu. Ada selama-lama. Zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Yang sifat af'al ataupun asma Allah. Nah, semua tu qadim. Kandak ilmu, nah, iradah. Semua apa mana qadim maknanya dulu lagi ada dah. Dak lain tak ada. Zat kita kediam. Zat langit, zat ni bukan hak tulis di botol elektor je kau. Zat ni makna diri. Diri langit, diri bukit, diri binatang, semua kediam Melaka. Nah, Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Yang qadim, mana yang azali. Yang selama-lamanya ada, yang tidak ada tarikh lahir. Kalau lain ada tarikh lahir, kita ada tarikh lahir. Nah, langit ada tarikh lahir. Jin ada tarikh lahir. Nabi Adam ada tarikh lahir. Kita, Allah Ta'ala tak ada. Pasal apa? Pasal dia tidak ada permulaan. Tak ada start. Ada selama-lamanya. Maka barang siapa berkata ada qadir lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya, atau berkata ia wujud makhluk itu wujud Allah, atau Muhammad itu manusia itu sifat Allah, atau alam ini keluar daripada zat Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir kekal di dalam api neraka dulu kini selamanya. Siapa yang kata ada selain daripada Allah qadir, kafir. Ni ilmu nak ngaji ni ilmu yang membatalkan akidah, kena belajar kau. Bukan yang membatalkan sembahyang kita nak belajar. Bukan yang membatalkan haji. Bukan yang membatalkan wuduk saja. Batalkan wuduk 4 perkara. Batalkan sembahyang 7 perkara. Nah. Membatalkan haji 2 perkara. Membatalkan akidah. Tambung-tambung. Kena belajar. Orang yang pegang. Kalau dikata ada lagi orang lain yang qadim seperti Allah. Maka jadi kafir. Ha. Jadi kafir ni makna ridah. Orang yang ridah dipanggil murtadun. Orang murtad. Dia murtad dengan perkataan, murtad dengan perbuatan, murtad dengan pegangan hati. Hal ni kita nak jaga. Nah, jaga sungguh-sungguh. Kalau dah hilang, tak ada jual masa minggu. Kaki ada jual. Kalau kaki bahari, kereta gili, butuh ada jual. Kaki kayu, boleh gawat gagah. Nah, tangan butuh boleh ada lagi jual. Nah, boleh honda kolpo. Nak tangan gua ni. Biar tak sama macam Tuhan beri pun, tapi alhamdulillah. Tapi kalau habis, akidah tercabut, akidah putus getah, tak ada jualan. Nah. Inilah daripada pertama datang kepada kesudahannya ikut orang Islam yang sebenar-benarnya. Ada orang kata, wujud kita wujud Allah, wujud Allah, wujud kita jangan makan Allah gitu. Wujud Allah, wujud Allah, wujud kita adalah ciptaan Allah. Ada orang kata, zat kita asal pada zat Allah ni. Ilmu ni, kitab Nur Firdaus, kitab Nur Hidayah, kitab Ma'la Asmani. Faham? Duk mayak ni. Ditafsirkan inna lillah wa inna ilahi raji'un. Sebagaimana? Kita datang daripada Allah dan kita akan balik bersatu dengan Allah. Haa, kita ni orang dengar. Inna lillah. Mau mengaji ke tak? Inna lillah. Inna sesungguhnya aku. Kenapa? Inna tu harah taukik tu. Masuk di mubtada jadi isim dia. Lillah tu khabar dia. Ha. Kata pendapat jumhur ulama bukan diri lillah tu, tepat muta'alak dia tu hak mahzuh. Hak tu khabar yang sebenar. Kalau orang ngaji ilmu nahwu lah, kita tak ngaji. Nah, mana inna sesungguhnya kami lillah. Milik Allah lang kan ada situ. Bukan kita daripada Allah. Inna lillah ke inna minallah. Kita sendiri milik Allah. Mana Allah menjadikan kita minal adam ilal wujud. Tu makna dia. Faham? Mana kita tak bebas. Kita tak boleh nak lari. Kerana kita milik Allah. Inna sesungguhnya kami lillah. Dia nak main pakai sedap gitu. Bahasa Arab kan ni bukan boleh pakai sedap. Nah. Lam tamlik kan tu lam milik. Dia banyak bahasa ni. Nah. Kalau tajwid dia tak ada, dia tajwid. Kalau lam-lam gitu je lah. Alik lam syamsiah, alik lam qamariah. Nah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab dia banyak alik lam. Nah. Hanya tu. Tu, tak. Nah. Alif lam hadri. Ha lillah tu lam tu makna milik, masuk pada lafzul jalalah. Dia hadas kali lam kerana turuk-turuk tiga lam. Buang se. Nah, jadi lillah asal lam lil Allah. Nama jadi lillah. Kita semuanya milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita semua ilahi kepadanya. Marjik damai balik pada Allah. Raji'un akan kembali. Mana? Untuk dihitung amalan kita. Bukan kembali bersatu dengan zat Allah kan? Nah. Bukan kita Tuhan buat cipta daripada diri dia. Allah cipta kita daripada alam yang Tuhan cipta sebelum daripada kita. Allah ciptakan malaikat. Sebelum Tuhan cipta malaikat, Allah ciptakan cahaya. Maka Allah jadikan daripada cahaya, Tuhan buat pula lembaga nama malaikat. Allah cipta bumi dengan tanah. Tak ada pun manusia, Allah letakkan jin. Jin duduk pada bumi yang keseluruhannya tanah. Ada manusia. Nah, bila itu kemudian Allah ambil tanah. Cipta pula Nabi Adam. Nabi Adam daripada tanah. Tanah bukan daripada Allah. Tanah ni tak ada asal Tuhan cipta. Makhluk belaka. Bukan kita ni berasal daripada zat Allah kan? Karuk belaka tu jangan. Jaga baik. Nah. Kalau nak main potostek ngaji tengah malam, berhati-hati. Molek kita ni ahli ulama tu, kitab tu. Nah, gambar macam main belaka gambar. Nah, takut tak ni lah. Sebab kita jumpa-jumpa, hak ngaji ilmu ni mati-mati jahat belaka muka. Muka macam kedah, muka macam bewok, jadi muka khaitok. Hak cakap dengan kita tadi, hak tepuk-tepuk meja dia kata, Tuk Gudia Langit 7, tubuh jadi macam ke buyala anu. Mati-mati. kecup beruk jadi macam dia mati 60 hari tu, padahal baru mati semalam. Nak orang kata dah wajib di Kaabah, di pusing Kaabah, apa pergi pusing batu. Nah, di rumah kita boleh buat haji. Mati dah, mati orang mandi mayat bawah atas rabung bapa ula duduk. Mari dua ni. Orang tengok belaka. Nah, asal ngaji lah ilmu gitu. Nah, asal ngaji. Nah, balik awal. Balik awal, kekal pacak ni aku. Ilmu sesat. Nah. Sesat nak mari ke tiga boleh tahan ke. Tak sapal kalau kata di kiri bahan di kanan. Tak jumpa seorang menengung bahan otot-otot liga. Tak apa kenyang tu. Tak boleh mari kuliah tu. Sesak dalam bahan akidah rasa terbengar. Mu nak congek mutur, congek mutur. Mu nak main soker, main soker. Dalam bahan akidah dengan jimolek. Nah, datar dalam kubur. Jama dengan peraung. Sama dengan korung. Duduk sama lama dalam obor dengan pinaka. Nampak benda? Nah. Iaitulah ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selamat, akidah ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ribuan kitab ulama-ulama tinggalkan kepada kita yang berkait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang berkait dengan i'tiqad yang sebenar yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'i. Kenapa kita tak ambil pun apa yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama ni? Kita masih tercari-cari. Nah. Lelah ulama-ulama karang kita. Takut kita tak tahu. Umat api lamam. Tak layang tu. Ha, ni tepat pukul 8 suku. Tembokkan bunga api segetok. Di bandaraya Kuala Terengganu. 4 buah tepat. Tak pernah buat lagi. Jutaan ringgit. Sedang dibakar sekarang ini di Kuala Terengganu. Jutaan ringgit. Duit yang sepatutnya baki jalan kampung. Duit yang sepatutnya baki rumah orang miskin. Duit yang sepatutnya masuk lapu-lapu ke ulu-ulu. Nah, tapi dihabiskan dalam sekelip mata. Pembakaran bunga api paling besar dalam sejarah negeri Terengganu malam ini. Pukul 8 suku. Ni, sekarang ayah Yeh sedang rasmi bandaraya. Ha. Kita ni mari sini pasal dia tak sebut dah. Ha ni, bakar duit. Dah budak-budak main mengapi musim raya, dah boleh. Apa? Bukan budaya kita. Oh, dah gamuk lah bibi, dah sak kabar. Mu mabuk ke apa? Banyak anak-anak kita nak main raya 2 riyal, 3 riyal ya bunga api. Tak ada 12,000 bunga api jual, pasal jual. Tak, 2 riyal, 3 riyal. Kalau beli 4 riyal pun, 3 riyal dia seria bahan dia nak. 3 riyal tu iman. Faham? Oh, bukan budaya kita. Nah, membazir. Dan ni bakar jota-jota. Budaya apa? Budaya bro. Betul tak? Budaya setan. Duit siapa? Kita beli bunga api, bakar bunga api, duit kita. Ulama kata pembayaran yang tidak melampau mazruh. Mana kita beli 5 naira 10 riyal untuk anak kita tengok bunga api, kita bakar duit kita sendiri. Mazruh. Kalau sedikit. Kalau main 500 ribu, haram. Dan ni juta-juta duit kocek patutnya hak bagi kepada rakyat dengan sama rata. Dibakar begitu saja. Tak bagian saya, saya tak ada. Awak cuma ada. Tak lah. Ha. Nah. Tak alam sungguh. Tak apa. Barang siapa yang Allah Ta'ala beri kepada dia kuasa, kemudian dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan seorang sahaja rakyat yang tidak redha dengan apa yang dilakukan ketika dalam dunia itu, maka kekalah tangan pemerintah tersebut terikat rantai pada tekuk. Ha. Jangan main. Nah. Bukan budaya kita dok-dok-dok. Dia sekali bakar jota, pak tepak. Sekali padang syah bandar, pak tepak bakar. Nah. Duit rakyat kalau kita belanja dengan sengaja walaupun sia, hukumnya haram. Dan ni jota-jota lek sana pada haram. Masalah. Gaya dia pandang dia. Jangan main ikut pandang gitu. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran di kalangan kamu depan mata, maka wajib diubah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bi lisan. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Dah kata dengan tangan tak gerak. Nak pegang-pegang tak jadi marah. Nah. Kata dengan mulut lah. Dah kata dengan mulut mu marah tak? Aku percaya ke Nabi aku. Nabi kata kan? Fa in lam yastati' fa bi lisan. Mu siapa nak larang aku? Bakar duit rakyat berjata-jata sewenang-wenang kemungkaran. Kemungkaran dah boleh sebut kan? Takkan dah sebut. Nah. Maksudnya dah berani sebut orang. Memang dah buat salah. Yang dah sebut ni hak tu. Hak tu apa dah sebut. Mu balik di rumah mu, mu tinggung bini mu. Dah cerita tu. Hak tu dah salah. Nah. Ni pembaliran. Wang rakyat yang sepatutnya dibahagikan kepada rakyat dengan secara sama rata tiba-tiba dibakar sewenang-wenang ni. Lain. Kerajaan adalah umpama AJK masjid surau yang kita lantik oleh orang kampung untuk menguruskan dana surau kemudian dimanfaatkan dengan keadilan dan sama rata. Kita lantiklah pengerusi tiba-tiba tiga orang ni, pengerusi nah timbalan pengerusi dah hari. Dia ambil, dia guna tabur juga 500 watt beli mengapi. Kita rasa guna. Tok Ilah tak sucuh. Faham? Memang kita pengang lah. Nah, selepas buat dah sekali, tani buat pula. Memang kita tendang berusia tu. Nah, dah kita nak lihat dah. Itu masalah. Yang selamat, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jaga baik. Di antara soalan yang pasti datang, dihadapkan kepada kita dalam kubur, wa ma'tiqaduka. Sebut dalam hadis-hadis yang sahih. Wama i'tiqaduka. Wama i'tiqaduka. Apa i'tiqad kamu? I'tiqad kita maknanya dalam dunia ni. Kita belajar, kita dengar daripada ulama-ulama. Apa dia i'tiqad atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita pegang akidah tu. Maka kita selamat. Kerana ahli sunnah wal jamaah sajalah yang di dalam syurga. Sintani wa sabaina finnar. 72 umat Muhammad dalam api neraka. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Mujassimah, ada Mutasawwifah, ada Mutakatsiliyah, ada Ayyubiyyah, ada Hadariyah. Sekulariah, liberalismariah, macam-macam. Nah, yang selamat Nabi kata pegangan aku dan sahabat aku. Aku tanya Nabi, ya Rasulullah, man hum fil jannah? Wahai Nabi, kamu kata 72 umatmu dalam api neraka, dah salam dalam surga, hak lagu mana? Aku tanya Nabi kan. Yang jawab bukan RTN jawab. Bukan TV3. Rasulullah jawab, wa ma ana alaihi wa ashabi. Iaitulah jalan yang aku atasnya dan sahabat-sahabat. Nampak? Semayang. Jalan semayang. Semayang 5 waktu. Jalan Nabi ni. Tunggang-tunggik, rokok sujud. Jalan Nabi. Mari pula buat bagi. Semayang tak payah tunggang-tunggik. Ni pula rendah. Bukan jalan. Mu 70 dalam api neraka. Sama banyak we selalu. Dah kita nak lewong dia ki. Nah, dia malingan dia mu. Tak main rokok sujuk ni. Yang wajib sembahyang lain. Sembahyang daim. Daim dan yudin ke daim apa? Faham? Dan ni orang sembahyang rokok sujuk tak nyanyi tak lelah kat surah ni. Tak apalah, tu baru belajar lagi. Tapi siapa martabak tinggi, sembahyang tak payah rokok sujuk. Soalkan. Bahang selalu. Mung, Tok Guru Mung, 72 dalam api neraka. We selalu. Cakap banyak, kapi ni we suci. Dah sungguh. Dah menyesatkan tak? Menyesatkan ada. Dia yang orang kita nak berlemah lembut ni, budak-budak muda. Dia bukan menyesatkan orang, dia tak tahu, dia jahil, tak tahu benda. Hati orang lembut. Nah, hal ni memang nak menyesatkan orang. Dia tengok orang boleh makan, ni ada. Wah, boleh ke dia? Tak apa, sesak pula orang. Dah sesak, tak ada apa dah. Dia akan nak tari. Nah. Bunyi pelik kapal lalu 72 dalam film itu. Nah, bunyi lalu. Pasal Nabi kata jalan yang aku jalan atas ni. Nabi semayang sampai dipapah oleh para sahabat. Dak darak dak bangun. Orang papah bangun. Akhirnya ada sekalinya Nabi dak rak nak bangun, Nabi semayang duduk. Dah kali semayang pakai niat dak ayah nah. Kan Nabi gerak tangan, idza rafa'a idza qala idza qama ila shalah. Nabi bila bangun nak semayang, wa qala Allahu akbar. Nabi sebutkan Allahu akbar. Wa rafa'a yadaihi hadwa mankibahi kama qala. Nabi pun angkat dua tangan sapa kepada palah bahu. Nah, Nabi rakak, Nabi sujud, dan ada kali Nabi semayang duduk tak larat. Mu mari sebelum semayang pakai niat. Oh, hebat mu. Mu bukan puak Rasulullah ni. Tak. Mu puak Abu Lahab tu. Berilah tu gitu. Ilmu bukan ilmu Islam. Ha, ilmu apa? Berilah dulu. Jangan tunggu lama. Nah, menyesatkan ramai orang dah. Dipanggil ilmu nukil. Nah, ilmu nukil dia berpanjangan nasak dia. Kerana sanak dia syaitan. Ilmu yang sahih, ilmu yang benar, sanak dia ulama. Mati tu urut, ada lah. Ilmu karuk ni sanak syaitan. Syaitan hati, mati kiamat ni. Nah. Dari segi peraturan hidup, dari segi berundangan, maka yang Nabi berjalan hukum tu hatulah ahli sunnah wal jamaah. Kita ngaku ke? Oh, Malaysia sebuah negara Islam hadari yang berpegangan dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, kata ahli sunnah wal jamaah. Faham? Dalam fiqahnya kita bermazhab Syafi'i. Kau boleh radio. Oh, sedap gamuk Syafi'i. Faham? Syafi'i orang lagu mana? Tutup orang ke tak? Mu baca berita kepala semua. Berjoget boleh kat mazhab Syafi'i. Faham? Ahli sunnah wal jamaah hukum. Wani orang zina. Az-zaniyatu wa-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sama dengan dalam Quran. Penzina perempuan, penzina laki-laki. Kalau sabit kesalahan. Cukup syaratnya wajib kamu pemimpin-pemimpin yang berkuasa menjatuhkan hukuman 100 pukulan dengan rotan. Dah orang buat ni benda. Pakai 1000 ya, 500 ya, 800 ya. Ahli sunnah dah. Nampak? Ahli punah wal mamah. Punah-punah yang mana? Terpaksa kena kabur itu. Pasal apa? Pasal pegangan manusia yang mengaku Islam tiba-tiba dijunjung peraturan yang bercanggah dengan Al-Quran. Itulah pegangan yang akan memerosokkan dia di dalam api neraka. Sedangkan Nabi telah berkata dan bersumpah, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha." Jikalau memang anak aku Fatimah melakukan jenayah mencuri, pasti aku akan hukum potong tangan sesuai dengan Allah turun dalam Quran. Nah, anak Nabi kita kena potong tangan kalau mencuri. Dan yang berlaku sekarang, ulama dah boleh keluar dalam TV, anak beluk 3-4 ekor sebetul nampak. Nah, leni ajar budak kek pula nyanyi hama 4 tahun, 5 tahun ajar joget nak sing tak sing. Nah, baru ni bintang kecil bagian nyanyi. Ni bintang kecil bagian joget pula. 3 minggu lepas orang tua-tua. Nampak? Maknanya joget beramai-ramai. Umur 65 ke atas. 70. Nah, bawa ngepepe sakit jantung. Joget habis. Inilah manusia bila agama tohok tepi buh belakang. Ada pakai hukum lah tadi. Semalam ribuan pasangan di Kuala Bandaraya, Kuala Terengganu, melepaskan nafsu masing-masing. Mula daripada maghrib, jeng dah jalan. Kuala Bandaraya, Kuala Terengganu. Jeng jalan. Waktu dah ada siti, jeng batu. Tengah garik dah, puang hak nu ganda, hak nu bawa, hak nu kapa, hak ni jerebat, dalam kereta, hak pelaki naik kau, tindu seko. Ada hak. Habis ke arah yang satu, ke Padang Syah Bandar. Kami nak tunggu 12 satu minit, countdown. Walaupun hujan lebat, tetapi manusia yang mengaku sebagai Islam Hadari telah merosakkan minda dan sosial budak-budak. Tak banyak mana yang kedarah-harok semalam, teng-teng harok, kasbuk, tiger bill, berselerok di tepi beteng. Harok lari pula budak puan buah dalam kereta, ambil, temu malam tu juga. Nah, harok naik lori dia juga awet. Kereta tak ada, bahan ni gebar lori, bola lori. Negeri tungging patah. Ada pintu tak ada lagi tungging tanah. Pakai tungging itu berlebok 60 ekor awet itu. Ini masalah. Bila berlaku perzinaan lagu tu, maka kita sebenarnya meminta turun bala daripada langit. Kerana kita berdiam diri melihat begitu banyak maksiat. Apatah lagi maksiat yang sengaja dirancang. Nah, start daripada 31, 1, 2 dan 3, 4 malam berturut-turut siangnya, okey lah. Pertunjukkan tradisional dah sempat malam, konsert. 4 malam turut-turut. Kira benda nak jadi. Punah jahanam habis, bodoh puang habis. Jadi macam wahnyo, wahnyo boleh tahan lagi. Jadi apang tu, mu tobek, aku tobek, mu cicoh, aku kehek. Ha. Dah sungguh. Betul tak? Benda nak jadi. Wasak habis keturunan dia. Seorang budak zina. Budak puan tak tahu benda. Sekali zina esok nak zina pula. Ini jadi giang. Ini jadi seronok. Tu sungguh. Tengok orang nikah. Eh? Orang nikah tu. Dia pun setubuh dengan bini dia sekali tu. Nah. Eh, tak main sekali tu. Orang tengah basong dah dia ada. Faham? Nak sama. Ha. Gitu juga dengan jalan haram. Bunuh jalan ambil dok-dok puan tengok. Nah, depan itu depan orang lama oleh-oleh ada. Peluk muti aku pegang kaki hok ni, gantung di basikal, ni basikal bola bonek macam-macam wetek. Semuanya akhirnya tujuan untuk mengambil kesedapan satu sama lain. Pak tina digosok oleh orang lelaki seronok, orang lelaki boleh pegang peluk budak puan seronok. Umur 13 tahun, 14 tahun, daripada petang mari ni dah sampai pukul 2 pagi tu dah selesai lagi. Dua pagi tu ribuan di pasangan berpeluk, berpiping tangan, bercengkerama, bertukar nombor telefon dalam gelap. Allahu Rabbi, ribu-ribu orang. Dan dia nak edi. Nah, kita negeri best tari, bestnya negeri ini menari dah kita. Nah. Habis gosok budak-budak tak kenal Tuhan dah, siapa gosok jahanam habis. Budak puan hak tak tahu haid ni padah habis ni gogor orang. Nah. Jadi macam ke murah pada kambing dulu dok-dok kuat. Nah. Mahai kan ye tam loya kelu. Nah. Ha. Dok kuat tiga ya mau. Ni mole free. Nah. Allahu Rabbi. Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW daripada Allah Ta'ala. Yang peraturan agama, perkahwinan, jual beli, ibadah, hak Nabi buat mari. Hak itulah yang benar. Hak lain kecek, kacau wala belaka. Nah, ini kita kena berjaga-jaga sungguh. Kita zaman dulu banyak bawa salah. Dari segi akidah, dari segi perbuatan, dari segi perkataan. Banyak salah kita. Lepas itu kita perbanyakkan dengan memperbaharui iman kita. Mana tahu kita telah merosak akidah kita sendiri. Nabi ajar kita kan, jadidu imanakum, perbaharuilah selalu iman-iman kamu. Asiru min qawli la ilaha illallah, perbanyakkanlah sebut la ilaha illallah, supaya iman kita yang terbatal di masa lalu jadi baik semula. Dia dah tahu lama lagu kita itu. Nah, ni mai duduk surat baru apa hari. Duduk kat dekat ramai wayang kulit nama mana? Kat joget nama mana? Nah. Telinga dengar orang ngajar berapa hari baru. Dengar lagu berapa puluh tahun dah. Mata tengok muka ulama berapa hari baru. Dah tengok orang nyanyi lama mana dah. Dah kena nak timbang. Padang. Kenapa? Dak wadang kita ni. Maka barang siapa menyungguhkan dengan hati daripada i'tiqad ini, akidah yang sebenar, maka iaitulah menjadi Islam sebenar-benar ni. Jadi Islam. Islam sebenar, Islam yang dibawa datang kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi mukmin daripada umat Nabi Muhammad SAW dan beroleh syafaat Nabi. Nak syafaat Nabi, kena ikut Nabi. Dah ikut banyak pun apa, ikut sikit dah apa dah. Kasih kepada Nabi. Benci kepada orang yang tak suka kepada sunnah Nabi. Walaupun kita dah pakai serban, serban ni sunnah Nabi. Tapi kita dah benci kepada orang yang pakai serban kerana serban ni adalah pakaian sunnah Nabi. Walaupun kita ni maknanya makan tak jilat tangan, tapi kita kasih kepada jilat tangan kerana jilat tangan selepas makan sunnah Nabi. Biar tangan tu. Walaupun kita dah pakai jubah, walaupun Nabi pakai jubah pakai kami, kita pakai seluar jeans je. Baju polong. Nah, tak ada masalah asal tutup aurat. Tapi kita tengok orang pakai jubah, kita kasih kerana ni pakai yang Nabi. Bukan kerana zat dia mulia, kerana dia ikut zat yang lebih mulia, zat baginda Rasulullah SAW. Nah, Nabi kita. Ni nak orang kata bang buang sekolah. Pakai skirt boleh ada. Pakai skirt boleh sekolah. Lepas tu pakai serban pecah habis sekolah. Dan silang kat ni. Silang kat ni sesak. Dia silang ni sunat pakai serban di sekolah. Sunat pakai piyah. Nak. Baru ni orang berebut kedah. Berebut kedah, kedah baru ke pasar baru. Bandar Raya Kuala Tiga tu. Jadi orang berilah kalau nak surat, nak kedah boleh. Kalau banyak pakai piyah tu, jangan pakai piyah lah. Boleh seminggu dua ni. Masa datuk nak tengok. Lepas tu, hak mana ada janggut, potong janggut. Jadi macam torti ke dah. Kedah cek dah lama sewa mahal. Ada juga buang piyah. Nak, buang. Hak pakai piyah tak mahu dah buang piyah. Dengan kabar tak boleh kedah. Walaupun buang piyah. Padang muka. Buang piyah, sanggup buang piyah. Hak pakai piyah dah akan biar tak ada hal lah. Nak kedah punya pasal cukup janggut. Lepas muka jadi macam dah, dah muka tu janggut sama dah. Daripada muda janggut, umur kat 60 dah. Ni cukup janggut, orang kata cukup janggut baru boleh minta kedah. Cukup janggut, jadi muka macam Mr. Bean. Muka jadi, siang dah boleh juga kedah lah. Ilah, illallah. Ha ni manusia, kita kabar ni dah lah, kira lah. Tak? Ha, orang amno pun, nak ke syurga juga, terap. Ha. Jadi kita tolong tegur dalam masalah. Nah, perundangan yang ada sekarang, kita balik pada perundangan Islam. Sebelum terlambat. Dah mati, mudah dah betul balik awal. Orang yang menyunjung peraturan ciptaan manusia, mengatasi peraturan ciptaan Allah. Walau negara mana sekalipun, orang ni sesat. Kerana dua saja yang tak sesat. Taraktu fikum amraini. Bukan salasan. Amraini. Aku tinggal kepada kamu dua. Ya betul. Hak dah sesat. Bukan tiga. Tidak empat. Tidak lima. Dua. Kitab. Iaitu Quran dan sunnah Nabi. Itu saja. Dalam bab ibadah dia sama dengan Quran sunnah. Dalam bab muamalat dia sama dengan Quran sunnah. Dalam bab munakahat dia sama Quran sunnah. Dalam bab jinayat Quran sunnah. Dalam bab pemerintah. Bab mahkamah. Bab politik. Bab ekonomi. Segala-galanya. Sosial. Kehidupan masyarakat, kehidupan peribadi, dalam rumah tangga, dalam kilang, dalam jabat, tak boleh terlepas. Mesti ikut dua petunjuk. Kalau tak, sesat. Quran habis. Tak kira dah. Bukan kata negeri Tianjong atau Malaysia. Amerika Syarikat yang ada 50 buah negeri di dalamnya, wajib menjalankan hukum hudud. Tolak. Kerana tunduk kepada Allah bukan untuk orang Islam. Ya ayuhan nas. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia. Bukan ya ayyuhallazina amanu. Wahai sekalian manusia. Sama ada mu orang putih, orang Jepun, orang Kongo, orang Melayu, orang Jawa, orang Thai, orang Afrika, Perancis, Belgium, Hadari. U'budu Allah. Kamu semua wajib sembah Allah, yakni mengabdikan diri kepada Allah, termasuk Amerika, Rusia, Jepun, China, Perancis dan sebagainya. Seluruh dunia wajib. Nampak? Mempersembahkan ubudiah, makam kehambaan kepada Tuhan yang mencipta. Allah bukan cipta orang Islam saja. Orang Kristian, orang Yahudi, orang Majusi, semua Tuhan cipta. Faham? Rabbakum alladhi khalaqakum. Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Baik. Bukan Malaysia saja wajib. Siapa jua yang Allah hidupkan di atas dunia ini, Allah beri kepada dia kuasa memerintah, dia tidak menjalankan sesuai sebagaimana yang diturunkan oleh Allah, mereka ini tak lari pada tiga keadaan. Ulaika humul kafirun, ulaika humul zalimun, ulaika humul fasikun. Tiga ni, tiga-tiga ni cepat baliknya fama'wa humun nar ni, api neraka belaka. Nah, Josbuh tak jalan hukum hudud, Josbuh masuk neraka. Fir'aun yang zaman Mesir 3,500 tahun dulu tak menjalankan hudud, dia masuk neraka. Tak kira siapa-siapa. Kerana semua manusia wajib sembah Allah. Bukan manusia saja, seluruhnya sebenarnya tunduk kepada Allah. Planet mana pun kalau kita ada waris kita, nak? Kata ada tak? Waris di planet Maris. Tak tak? Yang kata ada ni. Nah, Pak Ali. Kita ada mok menakang kita ke siapa kau duduk planet Pluto tak kira. Galaksi mana pun, wajib. Nampak? Tunduk kepada hukum Allah. Nah, gitu lah. Itu pegangan itu. Tak kira bukan Malaysia saja wajib. Bukan. Seluruh alam ini mesti tunduk pada hukum Allah. Allah bukan Tuhan punya bumi. Allah Tuhan punya alam. Bumi kita ni, Earth ni baru satu daripada 8 planet yang kelilingi galaksi matahari kita ni. Bawah pada langit yang pertama Tuhan ciptakan ada ribuan juta galaksi. Nah, sistem suria. Dalam juta-juta tu bintang galaksi tu ada satu namanya matahari. Dalam beribu bilion tu ada namanya matahari, Asyamsu. Matahari ni lah tak ada planet 9 ke 8 ini. 10. Nah, yang bumi tu keliling ni. Semua tu ciptaan Allah Taala. Bukan Tuhan buat bumi saja. Lenggoklah tinggi mana pun semua. Ma bainas sama'i wal ard, antara langit dengan planet bumi ni ada ribuan bilion benda. Macam-macam Tuhan buat. Bukan awang-awang dah. Nah, semua tu Allah yang cipta, maka semua alam ini wajib tunduk pada Allah. Dan beroleh syafaat Nabi dan kekal di dalam syurga dan beroleh kebajikan dunia akhirat. Jadi kalau nak keselamatan, tak ada lah melainkan dengan balik kepada Islam. Ibadah ikut Islam, munakahat ikut Islam, nikah kahwin, muamalat jual beli pinjam gadai hutang ikut Islam, jinayat hudud kisah kena ikut Islam, ekonomi kenegaraan, nampak syaksiah seseorang semua kena ikut Islam. Ada. Tak ada pilihan, tak ada pilihan kita, tak ada pilihan. Siapa yang tak mati dalam keadaan tunduk kepada Islam, orang ni memang sesat. Maka orang sesat balik kepada negara. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslimun. Muslimun ini apa? Man aslama lillahi rabbil alamin. Mereka yang serah dirinya segala-gala kepada Allah Taala. Itu orang Islam, bukan orang lawan. Orang yang kata dah hukum Islam tak? Islam tak lewat dah ni. Bukan Islam. Ha, itu al-mani'un bukan muslimun. Muslimun ni man aslama, mereka yang telah menyerah dan tunduk segala-galanya kepada Allah. Dah kalau hukum Islam dah lewat, bukan Islam. Dia kena mengaku Islam. Tiga suku. Surah. Dia mengaku Islam. Orang Islam ni orang yang sangat kasih kepada Rasulullah. Dia orang Islam. Walaupun dia tak buat apa yang Rasulullah buat, tapi dia, kalau orang lain tolong buat apa yang Rasulullah buat, dia pun suka juga. Dia orang Islam. Ni orang nak amal hak sunnah Nabi dia yang marah. Dia tak suka. Beci tengok orang pakai piyah, beci orang taruh janggut, beci orang berserbang, beci orang ngaji pondok, beci orang ngaji agama. Patung aku hilang. Mabuk gang. Dah haji tu, haji gang. Nampak? nak faham agama. Bukan mengaku agama, faham agama lah tu. Nah, naknya saja merata. Ni balik tu, puak-puak balik. Tak lagi ambil. Biar apa? Biar balik diri. Pergi orang kita lugar dengar. Dah lampah pakai gaya kali. Dah lampah. Apa Mekah? Pakai gaya kali lampah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Oh, hati-hati tu. Yang sakit hati pasal dia pala haliang sekali. Menjadi penentang habis-habisan bagi orang yang nak melaksanakan Islam dalam negeri. Tapi kerana sibuk labbaik Allah. Labbaik Allah apa? Batu ni pernah pakai air nak pergi belakang. Belakang apa? Pot dalam muka mutang tu. Orang yang nak melontor, orang nak buat kerja haji, orang yang labbaik Allah, orang yang suka kepada hukum Allah. Dan dia tak suka dengan orang nak menjalankan hukum Allah. Dia pergi kata labbaik Allah. Ha, tu kata. Nampak? Kan kita katakan, Allahu Akbar. Dua perkara kita buat, perkataan dan perbuat, ketiga dan niat. Niatnya makna tidak ada lagi persembahan ibadah. Aku tunduk melainkan hanya kepadamu kerajaan yang paling besar, kerajaan Allah. Perkataan pula menjadi saksi bagi apa yang tersimpul di dalam hati dengan kebesaran Allah. Allah yang maha sungguh, maha besar sungguh. Siap kita lapar takut orang tak tahu. Maknanya hak lain sikit laku. Tangan pula tak cukup pada mulut daripada Allah yang maha besar. Tangan pula buat gini, mana tak lawan. Aku terima bulat-bulat tanpa keraguan, tanpa pertikai, tanpa kuari. Segala hukum daripadamu dan daripada nabimu. Tanda aku tak lawan, aku buat gini tangan. Tiga sekali. Habis salang. Lawan pula cacang-cacang. Lawan ulama, lawan tu guru. Marah ke orang ceramah agama. Hak budak-budak pun janah tak marah. Tengok orang masuklah kampung pakai serban, pakai jubah, ada janggut, jerelong rata nak pobi anak rata. Ha, budak-budak kuang sampai pusat jelek. Tak tengok. Dok jerelong. Sampai luruh belakang ni Allah boleh muat orang utik-utik. Madu landis tidur luar. Tak ada apa-apa. Oh, orang pakai jubah masuk dalam kampung jerelong. Oh, takut ada bong lah jubah ni. Apa benda hal ni? Nah, apa benda pun kata Allahu Akbar ni kacau. Nah, kacau. Nak ni tak tahu ke benda kita ni. Tak tahu benda, tak tahu benda. Duk joget ni. Duk joget ni piano ni. Nah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tamamlah kitab Ma'ariful Iman. Ta'lif Akharul Ibad. Ila Allah Rabbihil Latifi Syarifi. Lisayidi Alwi Ibni Abi Bakri Al-Husayni Asyafi'i. Ghafarallahu ta'ala. Ghafarallahu lahu amin. Fasal ini satu fasal pada menyatakan hukum air. Jadi habis dah. Bab akidah pendek-pendek. Orang yang nak lebih lagi, panjangkan lagi, dengar lagi, banyak lagi ustaz lain baca bab akidah dengan lebih panjang ni kita perkundang ni kan. Rukun-rukun ni hak tiang-tiang sikit-sikit je. Nak kita cek. Sebagai permulaan, penggemar kita nak mengaji, nak memanjangkan ilmu lagi. Ilmu jangan memada dengan sedikit, apatah lagi banyak pun tak jadi apa, apatah sikit. Nah, kita gilah. Biar hak lebih lagi. Nah. Jadi minggu bulan depan kita apa benda ni? Sambung insya-Allah kuliah kita ni di dataran pasti Mok Cili. Ha, dataran hak tadi dah jadi dah. Dataran pasti Mok Cili. Nah. Hak dekat ketik Ismuk Merah tahun lepas tau. Nah. 5 hari bulan 2 2008. Nah. 5 bulan 2 2008 dataran pasti Mok Cili. Depan tu je Mok Cili, nah belah kiri tu. Jadi insya-Allah kita sambung di sana pasal pada menyatakan hukum air masuk bab Mekah pula. Nak cerita air mutlak, air mustakmal, air musyammah, apa benda air, cara basuh berak, basuh kucing. Eh jangan main. Jangan main. Oh, basuh kecil. Oh, basuh kecil tadi. Lah rendah. Dia main kelas rendah je. Dah ambil amu kelas tinggi. Mu bak apa? Amu kelas tinggi. Bak tak ada rendah. Kalau hak mari daripada Rasulullah tinggi belaka. Mari daripada siapa ni? bak basuh kucing, bak air, bak nasi ni bak siapa aja? Nabi aja. Nabi ni kelas ni kelas PhD. Kan? PhD dah. Faham? PhD siapa aku? University tu aku, university atas lah aku. Rasulullah ni turun dibangkitkan sebelum bangkit di Nabi, ribuan Nabi telah menunggu. Tak ada Nabi Adam, siapa Nabi Isa duk tunggu? Nabi akhir zaman. Siap cukup lekat Allah bubuh dalam sifat dia, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam suhu. Yang main. Ilmu Nabi biarlah, bak air, bak apa pun. Tak ada hak rendah. Yang rendah ilmu daripada bumi itu sendiri. Ilmu hak Nabi gajah, wama yantiku anil hawa in yu in wahyu in yu. In huwa illa wahyu yuha, Nabi dah cakap dengan kepala otak, semuanya adalah wahyu. Wahyu minas sama daripada langit. Baka kalau Nabi cakap bak air, bak najis, tapi daripada langit ada angin rendah, tinggi belaka. Faham? Ha. InsyaAllah. Jadi sementara itu, kita jalankan tabung untuk sumbangan lancar tabung derma untuk pembangunan surah haji muda ni. Dah? Ha. Jalanlah. Ada tabung. Ke ada petugas? Ha? Mana petugas ni? Kejar orang nak balik dulu ni, kejar orang ni. Dah? Ha. Ada tabung tak? Ha. Kita letak mana? Tabung duduk diam ke tabung berjalan? Ada tabung? Ha. Kalau tabung orang jenis jalan, berjalan lah. Nah, dia jalan selalu. Sebab nak kutip dua kali malam ni. Lagi namak sekali. Ucap lalu. Dua kali. Dah buah pertama sama, buah kedua sama, baru sekian. Nah, selipar tiga riak. Nah. Tak bayar api, nak beli kipas, beli kibit tu gini. Nah, lecah-lecah nak buah batu. Tak ada hal, Tuhan kasi balik. Nah. Ha, Allah beri kita banyak dia tu ni. 500 bulan gaji. Berilah. Nah, berasa nak beri 10, beri 20. Ha, dia begitu. Ha, boh. Dah saya tengok dah piti bakal cekau boh dulu. Ha, dia bilang buluk. Ha, tak. Ha, makan buluk bakal cekau. Kau buluk 10. Nah, ha. Surah rizki lah. Tengok pada baju senyum pemuda. Ha, buat 10. Ekor sebang kat punggung bos dia kau. Ha. Janggut macam sama, sama aku. Ha. Allahu Rabbi. Beri. Ha. Dah sana awak tidurlah, ada awak tidur. Ada kemas panah tu pun. Ni buat tidur ni buat lah. Lenggok tak cicok ni macam macam. Mana dia gitu? Beri. Ha. Kita ada soalan. Baik. Sambil-sambil kutip derma, kita dengar soalan yang telah diajukan. Soalan yang pertama, boleh beri penjelasan dari segi untuk merosakkan anak di sisi Islam, pada usia berapakah ibu bapa boleh merosakkan anak? Soalan pertama malam ni tentang rosak anak. Yang adanya tentang rosak anak ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terkenal yang ada berbagai lafaz, di antara lafaznya berbunyi muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i. Nabi kata, hendaklah kamu suruh anak-anak kamu dengan mengerjakan solat bila mereka genap umur 7 tahun. Fadribu alaiha. Dan hendaklah kamu pukul atas meninggalkan solat tadi. Wahum abna'u ashrin. Padahal mereka telah sampai 10 tahun. Wafarrikuhum fil madaji'au kama qala. Dan pisahkan mereka itu daripada tempat ketiduran. Maknanya jatah sini bilik suku-suku. Baik. Faham daripada hadis ni jelaslah. Dia panggil mantuk. Oh, nampak jelas. Eh? Nampak jelas. Mantuk dia orang panggil. Apabila umur 7 tahun, kita wajib kena suruh anak kita mengerjakan solat 5 waktu. Wajib suruh. Perintah muru sini fi'il amal dengan makna wajib. Wajib kita suruh. Dan tidak ada suruh pukul pun pada umur 7 tahun. Makna umur 7 tahun kita suruh semayang, dia tak semayang, maka tak wajib hukum. Kata ke muru itu makna sunat, sunat hukum. Dah sunat pula hukum 7 tahun. Tapi fadribu alaih, hendaklah kau pukul akan anak-anak kamu atas meninggalkan solat. Wahum abna' wa syirin, mereka sampai umur 10 tahun. Maknanya bila anak kita umur 10 tahun, pendapat yang paling kuat, wajib kita pukul mereka itu jikalau mereka tidak mahu mengerjakan solat. Maknanya dah sampai 10 tahun, 8-9 baru, nah, maka kita tak pukul lagi mereka. Tak ada masalah. Nah, ha. Tapi dah kalau kita pukul, pukul pun tak haram. Kalau dah sampai 10. Ha? Kerana wajib pukul ini bila umur 10 tahun. Umur 7 suruh tak semayang juga, tak wajib pukul. Dan kalau pukul tu mengajak, tak ada masalah. Baik, faham di segi umur. Lagu mana pukul? Iaitu pukul ayah dengan anak. Apa sebab? Pukul lagu mana dia panggil? Pukul kasih sayang. Bukan pukul macam kita ni eh. Sapa berdarah-darah. Sapa patuh. Sapa ngecek kulit. Sapa lebang. Bukan pukul begitu. Pukul sedikit. Untuk memberi sedikit rasa sakit. Itu saja. Faham? Itu panggil pukul. Budak ni buat sikit yang klepek yang boleh dibasing je. Ngolek dadah sebenar ni buat bunyi. Berling. Faham? Ha. Batulah kalau segi tanah harap, dia banyak buah rotam. Dan ada juga rotam mana-mana kejar. Nah, kalau tanah harap, dia juga rotam. Pasal tradisi pukul anak. Tapi harap ni kadang-kadang doa lalu dia pukul anak. Hak kita ambil contoh, ialah apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Iaitu Nabi ajar kita, bila kita nak memukul, maka perbaikkanlah kelakuan pukul kita. Nah, jangan pukul muka, tak boleh. Haram pukul muka. Jangan pukul kemaluan. Dua ni haram dalam menjalankan hudud. Hudud, walaupun zina, walaupun kedarah haram, wetang, tak boleh pukul muka, tak boleh pukul kemaluan. Tak boleh. Haram. Pukul anak bukan macam hudud, bukan akak tangan tinggi. Pukul anak ambil watang sekali, klepek di atas labu beti. Ada apa-apa? Takkan luka sikit je. Budak kecil kan? Bukan katak lembu. Begitu. Dan sambil tak mengukur, tak mengukur ke suruh. Ha? Suruh mana bila nak pukul, degil. Ha, dia degil. Dan memang pukulan ini sebenarnya memberi kesedaran. Memang sungguh. Memberi kesedaran. Lepas tu ulama kaji, kenapa Tuhan suruh 100 watang orang berzina? Akhirnya dibuat kajian. Rupanya kalau seorang yang suka sangat melepaskan nafsu dengan tak ketuk hala, kemudian diketukkan badannya sebanyak 100 kali daripada atas sampai ke bawah, masing-masing aurat dan sarahnya terasa sedikit kesakitan, maka dia akan hilang nafsu untuk melakukan zina. Oh, itu kajian orang putih buat. Dia sungguh. Nah, rupa-rupanya ada hikmah lah ke? Itu pun belum betul-betul. Mungkin itu. Nah, yang lebih mengetahui Allah Ta'ala sebab tu. Nabi kata, fadribu, pukul. Dan tak mesti watang. Jangan tapur, jangan tumbuk anak. Ada yang tumbuk anak dia tak muka. Anak cek, jorua, kelapa dia tumbuk. Bang siya, bengong punya ayah. Nah, siya, cubi peti ayah, biar sering ni tumbuk atas anak dia. Ya kapa apa bunyi macam ke, bung, kapa. Kodohnya ayah. Ria. Mana tu orang puan cik lima dah lah. Nah, bukan 50 ribu. Dia bakal api sungguh. Nah, biar padam-padam waktu. Kemudian nak pukul anak, kita kena kabur kesalahan. Nak pukul anak, kena jalan yang terakhir. Kena buat baik lu, kena nasihat lu, kena tunjuk contoh lu. Kita dah main nak pukul je. Bila kita beli watang, bukan mana kita pukul. Beli watang pun situ. Nampak lagi? Okay? Mak, mandi mak, nak tengok tu. Ha, mandi dia. Dia kena buat gitu. Dan kalau tak buat watang, tak apa. Nak, watang nak buat, jangan buat rendah. Ini susu. Ada dia buat rendah watang. Dia nak buku anak dia, suruh anak dia ambil watang. Ada ayah. Waduh punya ayah. Dia nak buku anak dia. Dia ambil anak dia nak buku tu, dia ambil watang, dia nak watang. Kena paham. Anak dia ambil, cah lah cok bawah kot pisang. Ha, ada ayah, tak ada ayah, tak jumpa. Jumpa sepang ayah. Dia nak buat banyak. Itulah. Nah, akhir sekali dah jadi kerah kepala kau, kena beri sedikit. Dulu, orang-orang dulu dia rotang guru, rotang murid. Orang ngaji Quran rotang. Kita ngaji Quran itu, guru kita katak dengan niak dengan wayar pasuk kereta. Dia ada spi ke tangan, dia ada banyak tu. Ha, salah baca, kapau kat belakang. Biru ni. Sikit kan? Ha. Ada apa? Lain ni dah lebat, ha, budak. Tengok budak jadi benda. Habis jadi planet dikit lagi. Ha, jadi something, jadi mutu. Pasal apa? Pasal tidak kena ajar. Mak ayah tak cari tanah, tak ada buku, tak ada apa. Tunggu. Orang lelaki dia kena ngasar sikit. Bukan ngasar sepak kerajaan. Nak tak, kena baca yang kek. Main-main juga. Nak? Jangan jadi macam mak. Mana mak? Tak, malah nak bangun, nak cari tanah. Tengok sepak kerajaan ke adik pun tak langung. Padahal dah kalau kawan tu dah kat kaki atas ke adik. Nah, bangun segera dia buat lari, taruh dia niat sungguh tak patah kau. Ni tak. Ya, ya, ya. Gitu. Baru gerak. Apa ni? Tapi nak buat mana Tuhan buat punggung dia besar. Memang gerak. Nah, jadi orang lelaki dia ada suami, dia tak boleh begitu. Nah, dia kena gerak. Dah kalau akak pasu bunga rumah orang, pergi rumah orang, akak pasu tu beli di Tokyo itu. Nah, 80 ya. Dah kali buat dok tuak jatuh, tak cah lalu. Tak kata jangan, bangun selalu dia ambil. Itu cara dia, tapi mak tak. Tak mula. Jangan. Dah kali buat lepuk itu, pada jangan itu. Itu kena jangan, kena pandai udak-udak. Nah, batu ayah, gini dia. Nah, mak suruh sekali tak ada apa, leteng wisi kita telinga. Nah, gerah-gerah pergi mandi. Tunggu. Tengok muka, biar anak dia tengok muka dia sebab gini, muka kau. Ada apa-apa lagi. Berci selalu. Tak? Ni tengok muka kita. Muka sejuk tu. Macam tak buat tak lewat hitam. Sejuk muka ayah. Nah, tak takut sikit. Tu kan jadi mata tak budak. Nah, tapi ingat. Nak pukul. Akhir sekali. Dan jangan pukul berdarah. Jangan pukul siapa. Kena nak puaskan nafsu kita kan. Pukul. Nak. Kerana Nabi suruh pukul. Beri sedikit rasa. Untuk membetulkan kesalahan. Ada keberkatan pukul lagu tu. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum pertandingan memancing kerana sini ada dikenakan yuran pendaftaran? Adakah yuran pendaftaran ini dikira macam duit pertaruhan? Yang kedua, semasa saya memancing jorang, saya tersangkut dengan alasan memancing orang lain yang telah putus mata kain, tasi dan timah. Apa hukumnya jika saya guna kembali alasan itu? Wallahu a'lam. Terima kasih di atas penjelasan. Baik. Masuk pertandingan mengair, kemudian ada yuran pendaftaran. Memang banyakkannya kena bayar yuran pendaftaran. Tak, baik. Kalulah kita bayar wang pendaftaran. Wang pendaftaran itu digunakan untuk membayar sewa tempat. Nak, sewa patah kan, kena sewa ni. Nak, RM500,000 pun ada tempat tu. Nak anjur tu kena sewa tu. Kena bayar permit. Jadi gunakan duit itu untuk bayar lagu tu, tak ada masalah lagi lah. Maka tidak dikatakan maisil, tak dikatakan judi. Tetapi kalau wang pendaftaran tersebut, nak, digunakan untuk membeli hadiah, yang direbut oleh semua yang masuk tanding, maka hukumnya adalah judi. Ha, kalau guna wang pendaftaran untuk beli hadiah. Dan memangnya sekarang kebanyakan guna wang pendaftaran untuk beli hadiah. Satu jorang RM50. 1,000 orang berapa ringgit? Ha? Seorang RM50. Dah kalau 1,000 orang, RM50,000. Nampak lagi? RM50,000 itulah dia buat beli apa benda, buat duang. Nombor 1 6,000 katakan. Nombor 2 3,000. Nombor 3 1,000. Baru 10,000. Nampak? Tadi 60,000. Ambil 10,000 lagi. Hadiah sagu hati, peti sejuk, mesin masuk, injil sakuk 2.5 kuda. Tak ada. Paper hak 8 kaki, penganjur. Ha, nampak situ. Untung RM40,000. Kita ada seorang sahabat yang kenalan lah. Dia ni memang pernah buat dan dia untung lebih kurang RM80,000. Kerana yang masuk lebih kurang 2,000 orang, kebanyakan yang bayar RM80. Nampak? Untung RM78,000. Untung saja. Kerja dalam masa 2 hari saja. Seminggu sebelum tu hanya sibuk dengan pendaftaran saja. 2 hari saja. Upah budak-budak RM100 seorang dalam lebih kurang 13 orang. Habis RM1,300. Nak, untuk jaga bubuh apa-apa, untuk beri topi dan sebagainya. Untung dalam RM78,000 ni, bang. 2,000 orang lebih masuk. Nak. Dia kata daripada penganjur tak ada masalah. Nah, ni kita duk berebut hadiah daripada duit kita yang pakat masuk. Hukumnya adalah haram. Jadi tidaklah mesti pertandingan makin itu haram. Tapi mengikut kaedah yang kita sebut tadi memang haram. Nah, tapi kalau orang lah, orang luar tak ada suku sangkat dengan duit tu, beri hadiah. Tak apa kita masuk berebut waktu. Nah, dia kena jangan guna duit kita untuk beli hadiah untuk kita rebut sama-sama. Tak boleh. Kemudian dia masing dia tersangkut pasing dia tu kepada ikan lah. Dalam ikan tu ada mata kain orang lain. Tak putus dah. Nah, dia dengan ikan merah. Ikan merah ni tak boleh. Nah, kalau orang jenis kanak-kanak ke, dia letak putus. Nah, jadi kita boleh pula ngai boleh ikan merah mereka. Wak naik atas mutu tengok, ada mata kain orang lain. Ada batu ngambung tu. Nombor 8. Tak, takut situ. Nah, siap dengan cili dengan apa dia berlaku. Mok cili pun ada. Ya. Jadi guana tu boleh pakai tak? Nah, kalau jumpa dalam laut gitu, jawabnya boleh pakai. Nampak? Jawabnya boleh pakai selalu. Nah, dan kalau ada tuan dia mari tuntut, kita kena pulang balik. Nah, kita tengok ada musim mutu kata tanya tarina, cari macam kain dengan cili, putus malah awak lagi diikam. Ha. Dan cak dia, cak kita kamu sama dengan dia kata. Ini pun adik, jangan main. Betul dah, jarang jumpa balik. Tapi kalau dia jumpa hati sungguh, cak dia kabur tu memang tak ada. Cak lain, cak dia, cak kuda laut. Nah, cak bergolak mata kain. Cak mata kain dia, cak daki. Dia sungguh. Kamu sungguh. Kena mula balik. Dia begitu. Nah.